Buat semua penonton yang ada di sini, lagu ini spesial buat kalian yang lagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Spesial buat kalian golek liane. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe Anissa Jaya Channel.